Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu memiliki keyakinan tentang kebenaran semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semua berita dari beliau, nusaddiquhu, kita membenarkannya. Semua perintah-perintah beliau, kita berusaha untuk mentaatinya, ala qadril istita'ah, sesuai dengan kemampuan, kita melaksanakan perintah-perintahnya. Dan kita meninggalkan larangan-larangan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula kita akan berusaha beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dengan al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan, wa muhdatsatil umur. Karena kita tidak boleh beribadah dengan bid'ah. Barang siapa yang beribadah dengan perkara yang tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka ibadahnya itu tertolak. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak diperintahkan, tidak diajarkan oleh kami, tidak ada landasannya dari syariat, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini tentang sebuah permasalahan terkait dengan terorisme dan judul yang direncanakan adalah sesuai dengan judul majalah yang sedang kita upayakan untuk kita tebarkan di tengah kaum muslimin, majalah Asy-Syari'ah, semoga Allah barokahi. Mengapa teroris tidak pernah habis? Kita awali dengan mengingatkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa hadithun sahih, sebuah hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yang maknanya kurang lebih taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian wahai umatku, alal bayda, di atas jalan yang terang, di atas sesuatu yang wadih, jelas, di atas syariat yang sempurna. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Liwuduhihi, karena sangat jelasnya. Karena dengan syariat Islam ini yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, terpancang di hadapan kita jalan yang lurus, siratal mustaqim yang wadih, yang akan mengantarkan kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas wadih, lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan, la yazighu anha illa halik. Di samping Nabi memberikan kabar gembira dan ajakan, beliau juga memberikan peringatan, la yazighu anha illa halik, tidak ada orang yang menyimpang dari apa yang aku telah tinggalkan itu berupa jalan yang jelas wadih, illa halik, kecuali dia akan binasa. Ini hadis yang sahih. Dan ini menjadi pegangan hidup kita. Siapapun yang menyimpang dari syariat Allah, siapapun yang menyimpang dari syariat Nabi alaihi salatu wassalam yang demikian jelas, wadih, halik, dia mesti akan apa? Binasa. Ya. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau kita ditanya siapa umat Nabi alaihi salatu wassalam, maka jawabannya, seluruh manusia saat ini adalah umatnya siapa? Beliau. Sejak beliau diutus, semua adalah umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Arab wal-Ajam. Apakah dia orang Arab? Apakah dia orang Ajam? Bukan Arab. Apakah hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam atau hidup sesudahnya? Ya. Termasuk orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, yang Nabi alaihi salatu wassalam hidup dan diutus di tengah-tengah mereka, semua syariat sebelumnya mansuh. Syariat Taurat, syariat Injil. Jadi semua adalah umatnya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ingin selamat, harus mengikuti jalannya beliau alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, ya, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun. Tidak ada seorang Yahudi atau Nasrani mendengar tentang aku, kemudian dia tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni mana? Neraka. Iya. Jadi siapa yang ingin selamat harus mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi seorang yang bukan muslim wajib masuk ke dalam agama Islam. Bagi seorang yang telah masuk ke dalam agama Islam wajib mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau wafat di atas jalan tersebut. Ya, karena kaum muslimin atau Islam pun ya tercerai-berai, terpecah menjadi 73 mala golongan dalam hadis yang sahih juga. Rawahu Tirmidzi rahimahullah wa ghairuhu dan yang lain. Kenapa saya sebutkan hadis ini sebagai muqaddimah? Maksud dari hadis ini saya sebut adalah mengingatkan. Semua penyimpangan-penyimpangan, semua kerusakan-kerusakan, kebinasaan-kebinasaan yang terjadi, Sebabnya adalah ya, berpaling dari jalannya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak orang Yahudi, tidak orang Nasrani, tidak orang yang mengatakan dia Muslim, semua yang berpaling dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam, halik, binasa. Kelompok-kelompok yang sesat, ya, Jahmiyah, atau sebelumnya Qadariyah, Al-Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, ya, Rafidhah, dan seterusnya, kelompok-kelompok yang terus ada, ya, dari kelompok-kelompok yang sesat, yang binasa. Tidaklah mereka binasa kecuali yazighu anha, kecuali karena dia berpaling dari syariat Nabi alaihi salatu wasallam yang baydah, yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, lailuha kanahariha, malamnya seperti apa siangnya. Wabillahi taufiq. Terorisme. Ya. Siapapun yang adil, siapapun yang dia memperhatikan syariat Nabi alaihi salatu wassalam, maka terorisme bukan bagian dari syariat mada Islam. Ya. Ini sebagian dari penyimpangan, sebagian dari kebinasaan. Semua orang yang adil, semua orang yang melihat syariat Nabi alaihi salatu wassalam, semua yang mau melihat adillah, dalil-dalil Alkitab wa sunnah, dia akan mendapatkan bahwasanya terorisme bukan bagian dari Islam. Dan Islam berlepas diri dari mada terorisme. Subhanallah, syariat yang penuh dengan rahmah, syariat yang penuh dengan kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq. Sampai orang yang sudah meninggal saja, ya, syariat Islam ini demikian memuliakan. Ya. Bagaimana kita yang masih hidup ini memberikan apa namanya sesuatu yang semoga bermanfaat bagi mereka yang sudah tidak bisa berbuat, sudah mati. Yughassal, dimandikan, dikafani. Kemudian setelah itu disolati, didoakan, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Didorong untuk memperbanyak orang-orang yang sholat. Karena banyaknya orang yang sholat dari kalangan muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjadi sebab kebaikan bagi mayit. Menjadi sebab kebaikan bagi mayit. Diberi oleh Allah janji pahala yang besar bagi orang yang mengiringi jenazahnya, bagi orang yang menyolatinya, ya, sampai mengantarkan ke kuburnya. Lahu qiraton, dia mendapatkan dua apa? Qirat. Dan satu qirat adalah Jabalun Azim, gunung yang besar. Sampai manusia pun kemudian berbondong-bondong untuk bisa nyolati, untuk bisa mengantarkan ke pemakaman, untuk kemudian di pemakaman pun mendoakan. Setelah dimakamkan, didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diajarkan untuk kita berdoa untuk mayit. Didoakan agar Allah mengampuni mayit, agar Allah memberikan dia kekokohan ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat mada nakir. Kemudian setelah itu masih disyariatkan ziarah kubur, yang juga mengandung doa. Assalamualaikum ya ahla diyar, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Didoakan keselamatan. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Didoakan keselamatan, afiat. Syariat yang seperti ini, yang penuh dengan rahmah, sampai orang-orang yang sudah mati pun, ya, tidak lepas dari kasih sayang syariat ini. Apakah kemudian akan terpetik dalam benak kita, Islam mengajarkan terorisme? Maka jawabannya apa? Tidak, mustahil. Syariat yang mengajarkan kita untuk ya, berbuat baik kepada hayawanat, hewan-hewan, apakah juga akan terbetik pada jiwa dan hati orang yang adil bahwasanya syariat ini mengajarkan terorisme? Tidak. Ya. Diperintahkan untuk kita berbuat baik kepada hayawanat, hewan-hewan. Ya. Mengancam orang-orang yang menyakiti. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang seorang wanita, ya, yang masuk jannah, diampuni oleh Allah, wa huwa minal baghaya, termasuk diantara berzina Bani Israel. Dia haus di tengah terik panas matahari, fawajadat bi'ran, dia dapatkan sumur, nazalat, dia turun minum dari air sumur tadi. Ketika dia keluar dari sumur, mendapatkan seekor anjing yang yalhas, ya'kulu saro minal atos. Dia mendapatkan seekor anjing yang menjilat-jilat tanah di sekitar sumur, minal atos, karena haus. Maka dia pun ya bergumam atau memikirkan dalam benaknya, sungguh anjing ini telah mencapai kehausan sebagaimana saya tadi haus. Maka dia turun lagi, menyempatkan untuk mengambil air, diberikan kepada hadza al-kalb, diberikan kepada anjing ini. Fasyakarallahu laha faghafarallahu laha. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada wanita ini, kemudian Allah Jalla wa ala mengampuninya. Syariat yang penuh dengan kasih sayang. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Islam tidak mengajarkan terorisme. Dan Islam berlepas diri dari terorisme. Semua bentuk-bentuk terorisme, ya, sebabnya adalah menyimpang dari syariat apa? Islam. Dan kalau kita berbicara terorisme, bukan hanya yang dilakukan oleh, ya, yang menyatakan dirinya sebagai apa? Muslim. Ya, karena terorisme itu, ya, dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Orang-orang musyrikin Arab dulu, ya, bagaimana mereka melakukan aksi terorisme? Ya. Membunuh, ya, menyiksa, membuat manusia takut. Orang-orang yang terbaik yang menjadi apa? Sasaran. Ammar bin Yasir dengan keluarganya, ya, dibunuh. Yasir dan Sumayyah ibunya. Taib. Nabi Muhammad SAW diboikot oleh mereka. Sampai akhir dari kehidupan Nabi di Mekah adalah diusir dari Mekah. Yakni dilakukan oleh mereka musyrikin, orang-orang yang tidak beragama. Menyembah berhala, penyembah makhluk. Berbicara komunis juga demikian. Partai Komunis Indonesia juga demikian. Atau komunisme dunia secara umum. Mada fa'alu? Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang tidak beragama itu. Ya. Juga mereka melakukan aksi-aksi terorisme. Qatalu. Membunuh. Yukhawifun nas. Membuat manusia takut. Ya. Al-Yahud wa Nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kadzalik, demikian juga. Ya. Pembunuhan-pembunuhan massal, ya, dan seterusnya. Jadi kalau berbicara terorisme, ya, sebagai sebuah aksi, sebagai ideologi, ya, yang menyimpang, maka ketahuilah bahwasanya semua sebabnya adalah apa? Menyimpang dari apa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tegaskan lagi, orang-orang PKI itu umatnya Nabi atau bukan? Umatnya Nabi. Ya, ini umat yang seharusnya beriman kepada beliau. Alaihi salatu wassalam. Namun karena taroku syariat dan Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia meninggalkan syariat Nabi alaihi salatu wassalam, halaku. Mereka apa? Ya, binasa. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau berbicara tentang terorisme, ya, yang melakukan aksi terorisme ini, ya, itu bukan hanya kelompok tertentu. Bisa jadi yang melakukan aksi teror adalah apa namanya, pribadi. Bisa jadi kelompok yang menyimpang. Bisa jadi, ya, dilakukan oleh, bahkan, ya, dibiayai oleh sebuah negara. Mungkin bisa jadi. Dan di dalam buku ini, majalah Syariah, ya, semuanya diingatkan di sini. Jadi terorisme itu ada yang pelakunya adalah apa? Ya, negara. Karena memiliki pemikiran yang menyimpang dari syariat Nabi tadi. Iran sebagai contoh. Negara Iran sebagai negara yang berasaskan, ya, agama Rafidhah, Syiah Rafidhah. Dan insyaallah bukan hal yang asing bagi Ahlus Sunnah tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kaum apa? Rafidhah. Kafarul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, bahkan mengkafirkan khiyaru hadhil ummah, yang terbaiknya dari umat ini. Para sahabat mereka kafirkan. Ahlul bait juga mereka kafirkan, yakni istri-istri Nabi. Jadi mereka menggembar-gemborkan mencintai ahlul bait, mencintai ahlul bait, ini kamuflase saja. Karena menurut mereka, versi mereka, ahlul bait menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi adalah ahlul bait beliau. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Khadijah, Hafsah, Safiyyah, Saudah, Zainab, ya, dua Zainab istri Nabi alaihi salatu wasallam. Dan seterusnya. Itu ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Bersamaan dengan itu mereka orang-orang Rafidhah mengkafirkan. Bahkan dengan lancangnya, ya, tertulis dalam buku-buku induk mereka bagaimana mereka melecehkan istri-istri Nabi, wa kaffaru azwajan Nabi alaihi salatu wassalam. Mengkafirkan istri-istri Nabi. Di dalam sumber-sumber mereka yang mu'tamad, yang mereka jadikan sandaran seperti, ya, Al-Kahfi atau yang lain, ya, disebutkan nasson dengan nas, mereka mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam wafat dalam keadaan meninggalkan apa, ya, 9 orang pezina. Na'udzubillah min dzalik. Dan ahlu sunnati wal jamaah bersepakat, siapa yang mengatakan Aisyah berzina, faqad kafar, sungguh dia telah apa? Kafir. Rafidhah ini sebagai agama yang jauh dari Islam, ya, yang memandang bahwasanya kaum muslimin ahlu sunnah adalah kuffar, ya, sangat wajar kalau kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan terorisme. Ya. Membiayai gerakan-gerakan internasional untuk melakukan aksi teror. Ya. Taib. Seperti kaum Syiah di Yaman, ya, kaum Houthi, ya, bagaimana mereka membantu orang-orang Houthi, apa yang mereka miliki? Tiba-tiba mereka memiliki senjata-senjata berat, tiba-tiba mereka memiliki tank-tank, tiba-tiba apa namanya, bandara Son'a penuh dengan senjata-senjata berat dikirim dari Iran, bantuan tidak canggung-canggung lagi dan tidak tedeng aling-aling, sudah terbukti semuanya, mengirim orang-orang untuk melatih, ya, militer, strategi dan seterusnya. Memang ini gerakan yang dibiayai oleh apa? Ya, negara Iran sebagai negara teroris. Ya. Wabillahi taufik. Wa ma'a haula, bersama dengan mereka Yahud. Bersama dengan mereka orang-orang apa? Yahudi. Demikian pula yang terjadi di Syria, Suriah, terjadi di Lebanon. Tidak lepas dari gerakan teror, ya, dari kaum teroris yang dibiayai oleh negeri ini, Iran. Baik, maka kita pun wajib mewaspadai gerakan mereka itu di negeri kita ini yang juga akan merongrong, ya, kedaulatan negara, yang akan merusak persatuan kaum muslimin, ya. Mereka orang-orang apa? Ya, Rafidhah. Dan kembali kepada apa yang kita sebutkan di awal, apa sebab mereka kemudian menyimpang itu? Sebabnya apa? Yazighu an syari'atin Nabi alaihi salatu wasalam. Menyimpang dari syariat apa? Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti dikatakan oleh Nabi, la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari syariat Nabi alaihi salatu wasalam illa halik, kecuali binasa. Nah. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam majalah Asy-Syari'ah edisi khusus dengan judul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis, ada salah satu artikel dengan judul Iran dan Terorisme Global. Iran dan Terorisme Global. Baik, bisa dibaca di situ bagaimana aksi terorisme yang dilakukan oleh, ya, Iran sebagai negara teroris. Berbicara di sini Syiah di Yaman, di Irak, Syiah di Lebanon, Syiah di Pakistan, ila akhirihi, taib, dan seterusnya. Intinya terorisme itu dan aksi terorisme bisa dilakukan oleh gerakan ekstrem kiri. Seperti orang-orang yang tidak beragama itu, PKI, ya. Atau orang-orang yang mereka adalah dari kalangan musyrikin, ya. Taib. Bisa juga dilakukan oleh tadi dalam bentuk negara ini. Karena memang Rafidhah sesungguhnya bukan Islam. Taib. Dan juga, ya, terorisme ini, ya, bisa dilakukan oleh kelompok, ya, yang menyatakan dirinya bagian dari Islam. Namun mereka memiliki pemahaman yang menyimpang. Pemahaman Khawarij. Yang di dalam sejarahnya, ya, kita bisa melihat bagaimana, ya, awal munculnya kaum Khawarij ini dalam tarikh Islam. Bahkan di saat Nabi masih hidup, beliau sudah memberikan berita yang ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan munculnya kaum ini. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai kilabun nar. Kilabun nar, anjing-anjingan neraka. Dan mereka ini bukan orang-orang yang tidak ada tampak ciri-ciri agama. Tampak. Yaqra'un al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Namun tidak lebih hanya melewati kerongkongan saja. La yafhamuna makna Al-Quran. Tidak faham makna-makna Al-Quran. Membaca Al-Quran, yusallun, mereka juga sholat. Sampai para sahabat kalau melihat sholat-sholat mereka menganggap remeh. Sholatnya para sahabat ini mereka sangat banyak beribadah secara lahiriah. Tetapi tidak ada ruh ibadah itu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyebutkan bahwasanya kalau beliau menjumpai mereka, beliau akan membunuh mereka dan membinasakan mereka. La in adraktuhum la qataltuhum qatla 'ad, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya saya menjumpai mereka, aku akan binasakan mereka sebagaimana Allah membinasakan kaum apa? 'Ad. Dan bibit-bibit itu sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membagikan ghanimah, harta rampasan perang, ketika perang Hunain, berdiri tokoh yang dari tokoh ini akan muncul orang-orang Khawarij, yaitu Dzulhuwaisirah, yang dengan beraninya dia mengkritik Nabi alaihi salatu wasallam, seorang yang tidak boleh untuk dikritik. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Yang beliau sampaikan adalah keputusan dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Bahkan bukan sekedar kritikan, tetapi vonis. Bahwasanya Nabi tidak adil. Ini bukan kritikan lagi sudah, celaan. Ya Muhammad, i'dil fa'innaka la ta'dil. Ya Muhammad, adillah kamu. Kamu tidak adil. Wabillahi taufiq. Karena pemikiran-pemikiran sampai Nabi dikatakan tidak adil, ya kan luar biasa, ya atau tidak? Ya. Lalu bagaimana yang bukan Nabi alaihi salatu wassalam? Sampai meletus fitnah pada tahun 35 Hijriah. Maqtal Utsman ibnu Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang rangkaiannya demikian apa namanya? Ya bisa, ini bisa dilihat. Nah. Taib. Dan di majalah syariah juga pernah dibahas masalah ini. Dalam judul meluruskan sejarah. Disebutkan tentang kisah terbunuhnya Utsman bin Affan. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ini adalah aksi terorisme dari kelompok menyimpang. Ya, yang mengatas dirinya Islam. Itu juga mungkin terjadi. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi amat sangat salah kalau ada yang mengatakan bahwasanya terorisme itu datangnya dari Islam. Baid, jauh. Tuduhan yang batil. Sudah saya katakan sejak awal. Dan itulah keyakinan kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wasallam diutus rahmatan lil alamin. Dan terorisme itu munculnya adalah karena menyimpang dari jalannya siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Dan bukan hanya orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam saja yang mungkin terjatuh kepada terorisme dan aksi terorisme. Termasuk orang-orang yang dari ekstrem kiri. Yang tidak beragama pun demikian. Iya. Dan di dalam majalah ini, yang semoga Allah barokahi, ya, juga disebutkan tentang terorisme, aksi terorisme yang berasal dari kelompok ini. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Dari orang-orang yang mengatasnamakan dirinya mada Islam. Ada salah satu judul menyikapi aksi-aksi teroris Khawarij. Nah, fenomena ISIS dan Al-Qaeda. Juga rekam jejak aksi terorisme di Indonesia. Taib, ini juga penting untuk dibaca ini. Apa namanya? Artikel ini. Ya. Wabillahi taufik. Dan yang lebih mengerikan lagi, kelompok yang mengatasnamakan dirinya Islam ini, yang menisbatkan kepada Islam, menisbatkan kepada Al-Quran, menisbatkan kepada Sunnah, mereka mengatakan aksi-aksi terorisme mereka adalah jihad fi sabilillah. Ada muskilah. Berat yang seperti ini. Ya. Maka ada bab di sini meluruskan kesalahan jihad versi teroris. Jadi kalimat-kalimat Islam, kalimat-kalimat syar'i harus difahami dengan dalil yang benar, syar'i juga. Ya. Ada larangan riba, fahami riba sesuai dengan syariat. Ada kalimat jihad, fahami jihad sesuai dengan apa? Syariat, agar tidak menyimpang. Tahukah Anda apa yang diyakini oleh Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib? Radiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dia yakini ketika membunuh Ali bin Abi Thalib? Huwa ala yaqin. Dia di atas yakin bahwasanya itu adalah jihad fi sabilillah. Dan amalan yang mendekatkan diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang membolak-balikkan hati. Yaqra'ul Quran. Membaca Al-Quran. Ya. Menghafalkan usus. Al-Kitab wa Sunnah. sholat dan seterusnya. Tetapi subhanallah, jauh-jauh hari sudah menyimpan dan menyiapkan pedangnya, direndam dalam racun untuk kemudian dia gunakan untuk jihad versi teroris, jihad versi khawarij. Kemudian dia bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Mengapa teroris tidak pernah habis? Asbab. Banyak sebabnya. Dan inti dari sebab-sebab itu adalah satu tadi. Ya. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la yazighu anha illa halik. Ya. Tidaklah seorang berpaling, menyimpang dari syariat Nabi kecuali akan binasa. Ya. Al-jahlu bid-din, kejahilan terhadap agama. Selama kejahilan ini terus ada, berkembang, ya. Dan selama kaum muslimin tidak mau kembali kepada syariat tadi yang murni, ya, kemungkinan terus adanya teroris akan terus ada. Maka perjuangan kita adalah bagaimana menyadarkan kaum muslimin untuk mengerti dan memahami betapa pentingnya ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah. Dan ini termasuk jihad fisabilillah. Dan jangan merasa cukup, sudahlah saya sudah mendapatkan hidayah, saya sudah ngaji. Jangan seperti itu, ma'asyiral ikhwah. Bersemangat, ijtahidu. Sungguh-sungguh untuk mengajak orang. Ya. Seorang tidak dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Sebagaimana dia suka dan berbahagia dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya, dia juga berusaha agar orang lain mendapatkan hidayah. Ya. Maka diantara upaya adalah, ya, kalau sekarang kita berbicara terorisme, maka bersungguh-sungguh di dalam kita menyebarkan majalah ini. Ya. Sebagaimana kita suka. Antum baca buku ini, majalah ini. Ya. Karena fihi ilm, di dalamnya ada ilmu. Di dalamnya ada faedah azimah, faedah yang besar. Ya. Kemudian juga ajak manusia untuk kembali kepada syariat yang murni ini. Ya, syariat yang sahih. Ya. Infakkan harta juga untuk apa namanya, membeli majalah ini. Ya. Kemudian diberikan kepada keluarga, cuma-cuma. Ya. Tidak ada orang yang akan menolak hadiah. Ya. Tapi hadiah. Barangkali setelah membaca ini kemudian, ya, ada kebahagiaan, ada secercah hidayah masuk ke dalam hatinya. Ya. Ta'awun alal birri wa taqwa, di dalam menyebarkan syariat yang sahih. Ya. Ini sebab yang pertama, al-jahl, kejahilan. Wasababu tsani, sebab yang kedua adalah karena adanya du'at ila abwabi jahannam. Ada para da'i yang menyeru kepada abwabi jahannam. Ya. Tugas kita adalah mentahdir, memperingatkan umat dari kejelekan mereka. Ya. Dan syariat tahdir ini adalah syariat yang azimah, yang sangat agung. Dengan itu terjaga syariat. Dengan itu terjaga umat. Ya. Maka sangat-sangat buruk orang yang kemudian mengkebiri syariat ini. At-tahdir ketika dilakukan sesuai dengan apa? Aturan-aturan syariat. Maka sungguh ini adalah perkara yang sangat agung. Menjadi sebab terjaganya kemurnian Islam. Terjaganya kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan. Termasuk da'i-da'i yang sesat adalah juga adanya buku-buku yang membawa pemikiran-pemikiran mada, al-khawarij, takfir, ya, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan negara, mengkafirkan. Ya. Sampai Mekah dan Madinah tidak lepas dari hukum kafir oleh mereka itu. Ya. Pengeboman di Mekah, di Madinah, taib. Subhanallah. Ya. Lalu bagaimana negara kita ini? Ya? Negara kita ini jelas tidak lepas dari tuduhan-tuduhan itu. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memperjuangkan, ya, syariat yang murni ini. Ya. Jangan putus asa dengan adanya pemikiran-pemikiran yang sesat. Itulah kita, untuk itu kita diciptakan. Untuk beribadah kepada Allah. Wa min hadhihi al-ibadah, dan di antara ibadah adalah Ad-da'wah ila tauhid, wad-da'wah ila sunnah, ad-da'wah ila al-haq. Ya. Mengajak manusia untuk kembali kepada jalan yang lurus agar selamat dari kebinasaan. Dan kita tutup dengan membaca kembali hadis yang dengannya kita mulai majelis kita ini. Hadis yang sahih, shahahahu al-Albani rahimahullah fi silsilah as-sahihah. Nabi mengatakan yang mana ya kurang lebih, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian syariat yang wadih, yang jelas, yang terang, yang lurus, mustaqim, yang mesti akan mengantarkan kepada kebaikan. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang berpaling dari syariat ini yang jelas itu, illa halik, kecuali akan binasa. Naktafi bihadzal qadri, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.